Bapak Jimmy, selamat pagi. Pagi. Silakan. Sekarang ini Bu, sekarang pemerintah DKI itu 100% bertanggung jawab penuh. Karena kenapa? Dengan anggaran yang ada, dia sebetulnya sudah bisa mengantisipasi hal ini. Sekarang dia sudah bisa menghitung kubikasi air datang dari arah Bogor dan sekitarnya berapa. Kali, bantaran kali, semua digali. Persiapkan air yang akan datang. DKI cukup menampung itu jika kali tidak dangkal, saluran air lancar, semua disiapkan lebih dahulu. Mereka tidak antisipasi, diam-diam aja. Anggaran yang ada, bikin proyek baru untuk KKN. Cari proyek baru, tapi yang sudah ada tidak dirawat. Coba dimaksimalkan. Kali yang ada dibikin sedalam mungkin, selebar mungkin untuk menampung air yang datang dari curah hujan. Saluran selokan diperlancar semua. Saya yakin Jakarta tidak akan banjir. Sekarang datang 600 ribu kubik. Saya siapkan lahan untuk 1 juta kubik. Apakah akan ada banjir? Tidak akan. Pemda DKI segera bertindak tanpa pikir mengorbankan tetangga. Rumah tangga orang kiri kanan diobok-obok. Oh, ini kali ini mesti dibikin, disedikin itu tembusan. Kalian bisa mandiri. Ya, terima kasih itu, Pak Jimmy. Ya, makasih. Baik, Pak Ahmad, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, yang pertama bertanggung jawab tentunya pemerintah. Karena pemerintah yang punya kuasa atas negara ini. Nah, cuma masalahnya pemerintah itu nggak punya fungsi. Jadi contoh seperti SBY. SBY itu ngerjain apa sekarang? Nggak ngerti apa-apa, cuma ngurusin partai. Saya sebenarnya males ya bayar pajak, ya cuma dikorupsi, terus makan gaji buta. Nah, itu pertama. Terus kedua, tentunya Pemprov DKI. Nah, sekarang saya lihat sudah banyak perubahan. Sebenarnya zaman penghancuran DKI ini waktu zaman Sutioso. Karena Sutioso itu semua dijual, digagai. Jadi Sutioso itu bertanggung jawab. Jadi semua lahan hijau segala macam dibangun sama Sutioso. Sampai celana dalam pun dijual. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Hadi, selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan. Jadi yang jelas bertanggung jawab ya pemerintah sama DKI ya. Ini terjadi kan zaman dari belajar. Bukan tahun dua tahun, tapi puluhan tahun. Nah, yang paling bertanggung jawabnya apa ya? Jelas, Presiden. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum. Ya kan, kemudian yang terkait dengan kalau Pemda DKI itu jelas dari dulu, kalau Jokowi kan baru. Sebetulnya apakah bisa nggak bisa ngatasi? Jelas bisa. Ini terjadi kan bukan tahun dua tahun, tapi puluhan tahun. Orang duit keluar anggaran dikorupsi, keluar duit dikorupsi, bangun jalan jembatan tahun dua tahun jebrol. Misalnya yang untuk Lebaran jalan tiap tahun dibangun. Sebetulnya kalau mau panggil orang pintar tuh bisa. Misalnya kan setiap daerah seperti kampung pulau. Pemerintah Indonesia itu nggak mau belajar dari kesalahan. Kenapa tiap tahun bisa banjir? Ya kan, kenapa tiap tahun bisa macet? Itu jelas, kita banyak ada fasilitas nih. Misalnya jadi kita pantau nih pakai helikopter segala. Kalau kurang, kita buat waduk. Seperti Jokowi itu, duit dibuat waduk. Jadi kita yang terjadi ini udah jadi penyakit, udah rusak, udah bobrok, baru bergerak. Seperti orang-orang yang bagus, Jokowi ya, tapi udah terlambat sekarang. Sekarang tata kota Jakarta itu udah amburadul, udah rusak gitu. Yang rusak siapa ya? Pemerintah. Dari presiden zaman dulu sekarang sampai pemerintah zaman dulu itu duitnya dikorupsi semua. Gak peduli itu pemerintah kepentingan rakyat. Yang penting dikorupsi duitnya. Ini harus dilakukan regenerasi. Jadi potong itu dari umur-umur yang sesuai harusnya gak bisa merintah. Seperti galak-galak sekarang itu sibuk korupsi, mana ada mikirin rakyat. Seperti ini yang dampaknya kemana? Semua itu, semua rakyat. Jadi gak bisa lagi itu pemerintah. Ya, terima kasih Pak Hadi. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Ya, 70% banjir ini kan kiriman. Kita harus kiri ya sama kota Surabaya. Di sana itu dari Kali Brantas, kalau misalkan hujan besar, itu dibagi dua, Kali Surabaya dan Kali Porong. Sehingga itu dikelola oleh apa oleh BUMN Jasa Kereta Satu. Jadi pada saat banjir besar ini dialirkan ke Kali Porong sehingga Kota Surabaya tidak banjir. Sampai sekarang jarang sekali Kota Surabaya itu banjir karena pada saat banjir besar itu dialirkan ke Kali Porong. Akhirnya ke Surabaya tetap aja begitu. Terus di atas Kota Surabaya itu terdapat beberapa bendung, terdapat beberapa danau dan bendungan, bendung ini yang dikelola oleh Jasa Tirta ada sekitar 6-8 bendungan sehingga itu pada saat musim hujan ditampung, pada saat musim kemarau ini dialirkan. Jadi itu daerah stabil. Mungkin ini pemerintah pusat juga harus ikut mengelola, tidak hanya Pemda ketika yang bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Jerry, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan. Saya setuju sekali dengan pendapat yang barusan mengenai sodetan, yaitu juga mungkin solusi ya. Mengenai tanggung jawab ya memang dari pemerintah DKI yang sekarang. Cuma setiap orang juga sekarang udah tahu tentang pemerintah yang sekarang ini memang bekerja dengan baik gitu. Di bawah Jokowi Ahok. Yang lalu-lalu itu loh, kerjanya Pak Ayatan. Yang gini lengkap, itu mesti larinya ke yang lalu, bukan yang sekarang. Kalau soal proyek sih pasti ada aja gitu, cuman kelihatannya yang sekarang sih udah jauh lebih baik ya. Hanya kalau lihat pemimpin harus lebih objektif, yang tadi bilang sama SBY itu urusin partai itu juga patut pikirin, termasuk misalnya iklannya Abu Rizal Bakri itu mengenai jangan mengkhianati rakyat, jadi nggak berpajak. Soalnya itu banyak triliunan mungkin nggak berpajak. Bilang rugi, tapi ruginya dibikin-bikin. Rugi-rugi saja, dirjen pajak gimana? Malah orang-orang yang kecil pajaknya mau didayakan. Jadi ya kembali lagi saya bilang pemerintah sekarang ini cukup bekerja, pemimpin yang baik ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan yang terakhir Pak Zainal, selamat pagi, silakan Pak Zainal. Iya, kalau saya sih kenapa segini ya, kebetulan saya itu tinggalnya di utara, jadi tiap bulan itu bayarannya mahal. Makanya Tuhan itu mah pemurah, dikasih air banyak. Nah ini tergantung manusianya nih, bisa mengelola nggak dikasih air banyak, apa cuma mengeluh. Memang manusia itu pada dasar itu punya sifat mengeluh, tapi sebenarnya manusia itu dikasih otak nih, untuk berpikir. Air itu sebenarnya itu bisa ditampung ya kan, nanti kalau musim kekurangan air itu bisa digunakan untuk bahan baku air bersih. Tapi nah, kalau manusianya ibarat itu maunya mengeluh, nggak mau berpikir, ya begini jadinya nih, jadi musibah, bukan jadi manfaat. Dah, makasih. Ibu Wati. Iya, menurut saya Ibu, pagi itu udah lama, nggak mudah diatasi dalam 1 tahun, 2 tahun. Mana sekejap kasih dunia harus beres, banjir kan itu nggak mungkin. Saya rasa kalau menurut pendapat saya, ini semua tanggung jawab seluruh dari pejabat ke masyarakat. Di rumah saya belakang ada sungainya besar, tapi kalau memang dari kecil karena ada sungai sampah. Sampah di bibir tanah, sungai kecil. Waktu zaman Pak Fauci bau jadi kerukin bersih. Nah seminggu lagi sampah penuh lagi. Gimana begitu? Pemerintah kerja percuma kalau masyarakat nggak mau kerja sama. Maka pemerintah jangan goblok. Bikin peraturan, bank sampah kena denda sekian buang. 10 ribu atau 20 ribu, tapi mereka kan nggak berani buang. Mereka tahu masyarakatnya kayak begitu ya. Pemerintah mesti punya hikmat dong. Oke, terima kasih Bu Wati komentarnya. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu. Baik, silakan Pak. Menurut saya tidak ada yang salah Bu. Ini kan kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Masalah banjir Jakarta ini sejak zaman Belanda, Ibu perhatikan di Manggarai itu bendungan itu dibangun oleh Van Brin itu tahun berapa itu? 1900. Jadi memang kondisi alam Jakarta yang rendah, kemudian curah hujan yang tinggi ditambah aliran air dari selatan, saya kira biasa aja banjir. Okay. Iya, dalam arti nggak usah menyalahkan yang mana-mana gitu. Contoh tsunami kemarin di Aceh, siapa yang salah? Dia dan awal seperti itu kan. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Bambang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dengar Pak Fajar ini Bu ya. Betul, silakan Pak Bambang. Kalau menurut saya sih memang pertama pemerintah harus punya komitmen. Dalam hal ini semua fungsi-fungsi saluran air, baik itu sungai maupun sungai-sungai kecil, itu harus difungsikan sesuai dengan sebenarnya. Jadi jangan sampai ada rumah-rumah atau apa yang dibangun di atas atau di bantaran kali. Karena kalau menurut saya irigasi itu kan sebenarnya dari batas kali itu masih ada spek tanah yang harus dikosongkan. Kalau sekarang bukan malah ada tanah kosong, tetapi malah bangunan yang menjorok ke saluran air atau bantaran kali. Itu yang salah satu penyebabnya. Yang kedua, perizinan-perizinan yang merusak lingkungan, artinya dalam arti kata di mana selama ini menjadi penyerapan atau tempat penampungan air, itu tidak dibolehkan untuk dibangun bangunan kecuali dia punya amdal yang bisa dibuktikan ya bahwa itu tidak akan membuat banjir. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ibu Ifon. Ya, selamat siang Mbak Dona. Selamat siang dengan ya. Kiki. Oh iya, pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Jokowi Ahok. Maju terus Pak, gitu. Walaupun ada komplain sana sini, cuman Bapak sudah mulai ada hasilnya kok. Sejak pemerintahan Bapak tuh sudah ada hasil. Kalau tidak normalisasi kali ini dimulai dari Pak Jokowi dan Ahok, Jakarta ini mungkin sudah terendam gitu. Nah yang kedua, rasanya tidak tepat waktunya untuk menyalahkan siapa dan siapa gitu yang salah. Dan gini ya Mbak, yang pertama juga kita lupa ya, ini kan kejadian ini juga bukan salah pemerintah aja atau masyarakat, tapi ini yang kita lupa, pengusaha-pengusaha properti di mana-mana, mall, apartemen, coba mari untuk solusinya ajak mereka semuanya, jangan mereka hanya diam dan tidak angkat bicara dalam masalah ini, ajak mereka semuanya, kenapa bisa terjadi begini, rembukan gitu supaya banjir ini di tahun-tahun yang akan datang ada solusinya dan bisa mengurangi lah gitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Yupon. Satu penelpon terakhir dengan Pak Rudi. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, sebetulnya jangan menyalahkan siapa-siapa. Memang hukum alam yang ini. Dulu Singapura aja belum lama terjadi banjir. Dulu seingat saya tahun 60-an, Sudirman itu juga banjir, Bendungan Hilir banjir tahun 60-an. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Kesadaran manusianya ini yang memang untuk mengurangi banjir yang berlebihan itu dengan sampah. Tata tertib untuk membuang sampah di Indonesia rendah sekali. Sebagai contoh, saya di depan rumah malam-malam pada ngumpul, pada buang kepada nyampah begitu. Kita sapuin, kita kasih contoh, jangan itu. Tapi kesadaran nggak ada. Di sini memang di Indonesia ini kesadaran untuk membuang sampah yang tertib nggak ada. Jadi memang harus dijalankan dengan hukuman denda yang betul-betul seperti di Singapura. Tapi apakah itu tidak akan banjir? Nggak juga. Singapura aja waktu tahun kemarin kalau nggak salah banjir. Jadi memang hukum alam yang salah dan dosa aku saling berpikir semua rakyat. Kita bersama aja. Sekian, terima kasih.